wanna tell you something. Skefar family, Kitchen Beat, Randy Young Jersey, from Sweet Boys. Lagi terasa sepi, tak ada yang menemani. Daripada di rumah tinggal sendiri, ku jadi pusing, bikin tambah pening. Mendingan coba cari pucuk yang bisa dirujuk dan juga gampang untuk dibujuk. Dapat satu target baru, langsung saja ku dekati tanpa ragu. Dengan gaya ayu gemayu, ternyata dia juga mau. Tanpa tunggu lama, langsung saja lacak dia pun nama. Alamat di mana dengan saksama, tapi ternyata orang pun mama. Mau bilang sayang, mau bilang cinta, tapi ternyata kau orang ku mama. Mau bilang sayang, mau bilang cinta, tapi ternyata kau orang ku mama. Statusmu, ku terbuai oleh indah paras wajahmu. Oh buset, mulai sempat ku curiga, ternyata si dia itu janda. Tak dapat aku duga, nyaris ku pacar seorang ibunda. Ku terlena dengan sosok indahmu, aku tertipu dengan tingkah lakumu. Ini ladies memang sangat manis, sungguh ironis, membuat diriku terhipnotis. OMG, setelah ku cek baik-baik, ternyata itu orang ku mama. Yang buat ku terjerat dalam asmara, mending ku hentikan, jangan diteruskan. Mau bilang sayang, mau bilang cinta, tapi ternyata kau orang ku mama. Mau bilang sayang, mau bilang cinta, tapi ternyata kau orang ku mama. Lupa. menusuk hatiku. Sejak kau hadir di hati semua jadi berubah. Dimanapun pasti selalu akan terasa indah. Meski ku tak tahu kapan cinta ini bisa tersampaikan, tapi ku yakin suatu saat kau pasti merasakan. Ku selalu terus menunggu ungkapan kata indah dari pujaan hati yang selama ini ku dambah. Bahagia bila kau merasakan cintaku yang tulus untuk dirimu seorang. Baby, I love you, I need you, I miss you, I want you. Meski ku tahu, engkau tak tahu, ku jatuh cinta padamu. Baby, I love you, I need you, I miss you, I want you. Meski ku tahu, engkau tak tahu, sumpah bela gandong, jaga baik-baik. sana. Oh happy day, kumpul deng teman. Jantungku lama-lama, kamari sama-sama this holiday. Cerita this is moment, holiday rame-rame with young woman. Oh no, hati senang jam pakai slow-slow. Walau badan low-low, get it, move it, come on. Bar main, balari awas jangan sampai tergai. Jangan bikin darah naik, jangan sampai terabai. Oh, tak tawa iringi bahagia. Terasa jangan hilang, jangan ini sia-sia. Tenangkan hati bahagia rasa never stop. Temani raga hilangkan rasa you're my sob. Give me your hand, you're my friend. Holiday everybody say what's up man. Sama-sama satu rasa lama-lama super rasa basuh darah baku jaga buang semua yang bikin susah. Menemani sampai nanti hilang semua kenangan. Jangan sampai orang lain ngangkat this holiday, hati senang. Oh happy day, kumpul deng teman. Jantungku lama-lama, kamari sama-sama this holiday. Tetap pegang tangan dan tetap satukan. We are one, we are one, never done, never die, fly in sky. This is happy holiday, this is our holiday. This holiday, happy day, your and mine. Hey, you say this holiday, this holiday, oh happy day, this happy day. Come on. Debitnya mentari pagi, warnai hari. Rindu hati kumpul kapan lagi. Tunggu baku tunggu, kau datang kemari. Tunggu jang ragu kau katong menari. Panggil taman jang pigi jauh-jauh. Kasih tangan dekat rapat samau-mau. Bikin hari jadi indah, katong punya happy day. Katong menyanyi bersama-sama. Hati senang kumpul saudara sama-sama. Baru tangan lupa semua masalah yang buat katong pisah. Tapi